Belum apa? Baik, berdiri, pojok sana. Ikhwan udah tadi? Ikhwan Ihsan udah? Udah. Salman Fauzan. Nah. Ulangi, barang siapa? Alhamdulillah, sekarang kita akan berpindah ke dalil berikutnya. Lah, pindah ke bab berikutnya, bab nomor berapa? 37. Halaman berapa? 491. Iqra. Bab baru judulnya babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Ini bab baru. Bab ini judulnya agak panjang karena memang harus dijelaskan secara detail. Secara umum ini bab tentang masalah ketaatan kepada ulama dan umara. Tapi ketaatan yang lebih spesifik lagi, lebih khusus, bukan ketaatan secara umum. Yaitu ketaatan fi tahrimi ma ahallallah. Ketaatan dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Atau sebaliknya. Apa berarti sebaliknya? Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Maka dia telah menjadikan mereka, mereka itu siapa? Ulama dan umara, sebagai tuhan selain Allah. Boleh enggak kita mentaati ulama dan umara? Boleh atau tidak? Boleh, seandainya apa yang mereka ajarkan tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, seandainya apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka ajarkan menyelisih syariat, maka tidak boleh. Sehingga kalau kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan ketaatan kepada pemerintah dan ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha terus wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ada berapa yang diperintahkan untuk kita taati? 3. Ati'ullaha terus wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Apa bedanya antara tiga ini? Tiga-tiganya disuruh untuk ditaati. Tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Kalau anda bisa jawab boleh duduk. Apa bedanya? Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Perhatikan redaksinya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Apa bedanya antara tiga redaksi? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Apa yang beda di sini? Apa? Apa? Apanya? Tingkatannya. Apa tingkatannya? Terus? Sama. Terus kalau ulil amri? Sama. Kalau kayak gitu apa bedanya? Itu katanya ada tingkatannya. Kalau apa? Disembah. Baik, ada yang bisa bantu? Kita lihat dulu redaksinya dulu aja. Redaksi ayatnya, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Redaksinya aja dulu, enggak usah maknanya. Apa yang beda di situ? Nah, apa bukasya? Di ulil amri enggak ada atiunya. Bagus. Ketika Allah memerintahkan supaya taat Allah, ada atiu. Ketika suruh taat kepada Rasul, ada apa? Atiu. Begitu berpindah kepada ulil amri, tidak ada pengulangan kata atiu. Langsung pakai wawul ataf. Iya enggak? Iya, coba diulangi. Kalau yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya. Terus yang ketiga, tidak ada. Tidak ada pengulangan atiyun. Ijlis. Yang pertama ada kata atiyun, yang kedua ada kata atiyun, yang ketiga tidak ada pengulangan kata atiyun. Itu sengaja apa enggak sengaja? Hah? Kebetulan atau sengaja? Sengaja. Masa Quran kebetulan? Enggak ada Quran kebetulan. Jangankan pengulangan satu kata, ada penambahan satu huruf saja itu ada maknanya. Jangankan pengulangan satu kata atau tidak ada pengulangan satu kata, penambahan satu huruf itu saja ada maknanya. Kalau tidak percaya, coba antum perhatikan dalam surat Az-Zumar. Wasiqan ladzina kafaru ila al-jannati zumar. Wasiqa alladhina amanu ila al-jannati zumar. Ada dua siqa di situ. Yang pertama siqa alladhina kafaru, yang kedua ada siqa alladhina amanu. Alladhina kafaru ke mana? Jahannam. Alladhina amanu ke jannah. Perhatikan antum, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Yang satunya apa? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya cuma apa? Wawu. Yang enggak pakai wawu ahlul jannah atau ahlun nar? Hah? Ahlun nar. Yang pakai wawu ahlul jannah. Bedanya apa? Itu ada maknanya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Itu ahlun nar. Hatta idza ja'uha ketika mereka sudah sampai di depan neraka, langsung dibuka pintu neraka, langsung dibuka, mereka masuk. Itu ahlun nar. Ahlul jannah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketambahan kata apa? Wabu. Ketika mereka telah sampai di depan pintu surga, wa futihat, kemudian baru dibuka. Kenapa ditambahi wawu? Kata para ulama kita, karena ahlul jannah begitu sampai di depan pintu surga tidak segera dibuka. Nunggu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya untuk membukakan pintu surga. Ada sebuah kejadian di situ. Berbeda kasus ketika ahlu an-nar sampai di depan neraka. Begitu mereka sampai di depan neraka, pintu langsung dibuka, bleng, masuk. Kalau sampai penduduk surga di depan surga, enggak langsung dibuka, nunggu dulu. Makanya ketambahan ayatnya apa? Wa. Bayangkan cuma apa? Wa. Tahunya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Jadi tidak mungkin ayat Al-Quran itu kebetulan. Tidak mungkin. Pasti ada maknanya. Tadi ketambahan ati'u, pengulangan ati'u. Begitu ketemu ulil amri, tidak ada pengulangan ati'u. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah bersifat mutlak. Ketaatan kepada Rasul SAW bersifat mutlak. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak apa, Ustaz? Ya tergantung. Bisa ditaati, bisa tidak. Kapan ditaati? Kalau tidak menyelisih aturan Allah dan Rasulnya SAW. Kapan tidak ditaati? Ketika menyelisih aturan Allah dan Rasulnya. Berarti mentaati ulil amri, menurut banyak ulama, ulil amri itu mencakup ulama dan umara. Sebagian ulama mengatakan umara. Banyak ulama menafsirkan wa ulil amri itu mencakup ulama dan umara. Ketaatan kita kepada ulama dan umara itu tidak bersifat mutlak. Kadang kita wajib taat, kadang kita tidak boleh taat. Tidak boleh bahkan. Kenapa tidak boleh? Karena apa yang mereka perintahkan menyelisih syariat. Dan apa yang mereka perintahkan menyelisih syariat itu berlevel-level. Yang paling parah ini yang sedang dibahas. Apa itu? Fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah. Ketika ulil amri, ulama atau umara, memerintahkan sesuatu yang isinya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, Allah katakan halal, kok dia katakan apa? Haram. Allah katakan haram, kok dia katakan halal. Kalau kita mentaati mereka dalam kondisi seperti itu, faqad ittakhadahu arbaba min dunillah. Berarti telah menjadikan ulil amri tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Syirik atau enggak? Syirik. Ini yang diistilahkan dengan syirkut ta'ah. Apa? Syirku at-ta'ah. Kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Ta'ah itu artinya apa? Ketaatan. Kita mentaati mereka. Sudah tahu kita. Kita sudah tahu bahwa dia merubah hukum Allah. Halal dia rubah jadi apa? Haram. Haram dia rubah jadi halal. Kita sudah tahu itu. Kok kita tetap taat? Kita terperosok kepada perbuatan syirik. Apa tadi syiriknya? syirkut ta'ah. Kalau enggak tahu gimana? Kalau enggak tahu gimana? Mudah-mudahan dimaafkan Allah. Kalau enggak tahu. Jadi syirik itu beragam, bermacam-macam, salah satunya ini. Tayyib, beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas. Iqra. Antan nazala yan وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. Hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Mungkin atau tidak Allah turunkan batu dari langit? Mungkin. Kapan? Contohnya, kisahnya Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil, terus tarmihim bi hijaratin min sijjin. Hijarah, apa artinya hijarah? Batu-batu, kerikil-kerikil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hampir saja Allah menimpakan hujan batu kepada kalian. Kok bisa? Ada apa? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taquluna, kok kalian hadapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan qala Abu Bakr wa Umar? Kalian lawan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya Abu Bakar dan perkataannya Umar radhiyallahu anhuma. Bisa-bisa Allah akan turunkan hujan batu kepada kalian. Hujan batu itu rahmat atau azab? Azab. Berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwa menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melawan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan manusia yang lainnya, itu bisa mengundang apa? Azab Allah. Padahal yang dikasih sampel, yang dikasih oleh Ibnu Abbas, perkataannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Tahu beliau berdua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqtadu bil ladzaini ba'di Abu Bakr wa Umar. Nabi SAW pernah berpesan, ikutilah dua manusia setelahku, Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis riwayat Al-Humaidi, dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Nabi pesan seperti itu, ikutilah dua manusia sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, فَإِيُّتِعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ يَرْشُدُ. Seandainya mereka mau mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Makanya Abu Bakar dan Umar termasuk khulafa'ur rasyidun. Nabi SAW sampaikan seperti itu. Berarti Abu Bakar dan Umar itu manusia biasa atau manusia istimewa? Manusia istimewa. Itu saja, seandainya kita mempertentangkan sabda Nabi SAW dan perkataannya Abu Bakar dan Umar, Allah bisa turunkan azab. Apalagi seandainya kita pertentangkan sabda Nabi SAW dengan perkataan manusia biasa yang levelnya di bawah Abu Bakar dan Umar. Siapa? Ustadz. Ustadz sama Abu Bakar sama Umar itu gimana? Ini gimana? Ada khilaf? Perkataan ustadz kok mau dihadapkan dengan perkataan siapa? Rasulullah SAW. Gak boleh. Kalau kita sudah ketemu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Makanya Imam Syafi'i di sini dinukil. Iqra halaman 492. Qala al-Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i, perhatikan ini perkataan imam kita, ajma'al ulama'u, para ulama telah berijma' anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu, tidak boleh baginya an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Nabi SAW gara-gara omongan seseorang. Jadi gak boleh kita itu mempertentangkan antara hadis Nabi SAW dengan perkataan selain Nabi SAW. Berarti kalau ada perkataan selain Nabi SAW bertolak belakang dengan perkataan Nabi, mana yang kita ambil? Mana yang kita ambil? Perkataan Rasul SAW. Itulah yang namanya fanatisme. Fanatisme itu ketika kita tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan oh ini beda dengan mazhab saya. Itu fanatisme namanya. Bermadzhab boleh enggak? Bermadzhab boleh enggak? Boleh. Ya enggak boleh apa? Fanatisme mazhab. Jadi kita punya mazhab. Misalnya kita bermadzhab Syafi'i, boleh. Bermadzhab Hambali boleh, bermadzhab Maliki boleh, Hanafi boleh. Yang tidak boleh adalah fanatik mazhab. Dengan mengatakan mazhabku pasti benar terus, itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau bermadzhab belajar fikih dengan mazhab tertentu tidak apa-apa. Ulama kita banyak yang bermadzhab. Mereka adalah sarana kita untuk memahami dalil. Jadi kita memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW itu perlu bimbingan para ulama. Tapi begitu kita menemukan dalil, maka dalil yang harus kita dahulukan dibandingkan perkataan ulama. Seandainya perkataan ulama tersebut tidak sesuai dengan dalil, namun kita tetap menghormati ulama tadi. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi. Ketika kita tinggalkan perkataan ulama tadi, kita ikuti dalil, lantas ulama tersebut kita jatuhkan kehormatannya. Enggak boleh. Kata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita harus bisa menggabungkan antara ittiba'ul haqqi wa ihtiramul ulama. Apa yang pertama? Ittiba'ul haqq, yang kedua ihtiramul ulama. Ittiba'ul haq itu mengikuti kebenaran, mengikuti dalil, berpegang teguh dengan kebenaran, dengan dalil, Quran dan sunnah. Ihtiramul ulama itu artinya menghormati ulama. Jadi kalau kita sudah ketemu dalil, kita pegang erat-erat dalil tersebut. Seandainya ada ulama yang menyelisihi, maka kita tidak ikuti perkataan ulama tadi, tapi ulama itu tetap dihormati. Hati-hati, karena ada Eki dan ada Eka. Apa Eki? Ekstrem kiri, Eka ekstrem kanan. Ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam hal ini. Ada yang terlalu fanatik kepada para ulama sehingga meninggalkan apa? Dalil. Ini ekstrem. Ada yang ekstrem kebalikannya, sangat menghormati dalil tapi menjatuhkan kehormatan para ulama. Itu juga ekstrem. Terus bagaimana sikap yang benar? Ketika kita ketemu dalil, kita ikuti dalil tersebut. Seandainya ada ulama yang menyelisih, kita tidak ikuti, tapi tetap kita hormati ulama tadi. Nah, uktubu haram mendahulukan pendapat manusia biasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram mendahulukan pendapat manusia biasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu termasuk syirik ketaatan. Haram mendahulukan pendapat manusia biasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu termasuk syirik ketaatan. Masuk. Syirik termasuk syirik ketaatan. Tulis. Nah, dilengkapi. Baik, sekarang kita pindah ke dalil yang kedua. Iqra Ismail. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ajibtu liqaumin. Apa terjemahannya ajibtu? Kagum atau kaget atau aneh atau takjub? Yang mana nih? Aku merasa kagum. Aku merasa aneh, aku merasa heran, aku merasa takjub. Yang mana ini? Heran. Ya, enggak apa-apa. Jangan takjub. Kalau takjub itu menunjukkan sesuatu yang positif. Apa yang beliau bawakan ini negatif. Ya. Beda lagi dengan sabda Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Apa coba kalau ajaban li amril mukmin? Alangkah menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh hidupnya indah. Jadi harus ngepasin ketika nerjemah ini sesuai dengan redaksinya. Ini lagi ngomongin apa ya? Walaupun kalau antum buka di kamus ajibah itu ya maknanya takjub, tapi enggak cocok di sini takjub. Aku takjub kepada seorang yang meninggalkan hadis Nabi. Kan lucu. Aku merasa heran. Ajibtu li qaumin, aku merasa heran dengan sebagian orang. Araful isnada wasihhata. Dia sudah tahu sebuah isnad dan isnadnya sahih. Ini maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis Nabi. Saya heran dengan sebagian orang sudah tahu ada hadis sahih. Yadhabuna ila ra'i Sufyan. Kok malah dia tinggalkan hadis itu? Dia ambil pendapatnya Sufyan. Sufyan itu siapa? Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu orang biasa, santri apa ulama? Hah? Santri kelas 1 atau ulama? Ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri muhaddits faqih. Beliau juga punya madhab. Cuman Allah menakdirkan madhabnya ini tidak seperti madhabnya ulama yang 4. Tidak bertahan sampai sekarang. Jadi Imam Sufyan itu selevel dengan ulama-ulama madhab 4. Imam Syafi'i, Imam siapa? Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri itu selevel dengan mereka. Kenapa kok madhabnya tidak bertahan sampai sekarang? Karena Allah menakdirkan bahwa beliau ini tidak memiliki murid-murid yang tekun untuk menyebarkan pendapat gurunya. Berbeda dengan ulama yang 4. Kalau ulama yang 4 mereka punya murid-murid yang gigih, yang berbakti kepada gurunya untuk terus mengajarkan apa yang mereka dapatkan dari gurunya. Itu bedanya. Jadi jangan dipikir ketika kita berbicara ulama 4 madhab, berarti madhab kita cuma berapa? 4 saja ulamanya. Enggak, banyak ulama yang lain. Cuman Allah menakdirkan yang punya murid-murid yang sangat tekun untuk menularkan ilmu yang mereka dapatkan dari gurunya itu, ya berapa? 4 itu. Nah, Sufyan ini sebenarnya ulama yang levelnya luar biasa. Dia ahli fikih, iya. Ahli tafsir, iya. Ahli hadis, iya. Tapi setinggi-tingginya Imam Sufyan Ats-Tsauri tetap tidak lebih tinggi dibandingkan siapa? Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan seperti ini, bukan tujuannya ingin menjatuhkan siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri, na'udzubillahi min dzalik. Enggak. Bukan seperti itu tipenya Imam Ahmad. Imam Ahmad tipe ulama yang menghormati guru. Beliau sangat menghormati Imam Syafi'i, gurunya. Maka Imam Ahmad ketika nyontoin ulama bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan. Tapi dalam rangka untuk mengingatkan kita, setinggi apapun ilmunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetap beliau itu di bawahnya siapa? Rasulullah SAW. Maka aku merasa heran bagaimana mungkin ada orang tahu hadis sahih kok dia tinggalkan, dia milih ngambil pendapatnya siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu ta'ala yaqul. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul SAW merasa takut. Antusibahum fitnah. Mereka bisa ditimpa dengan fitnah. Au yusibahum azabun alim. Atau ditimpa dengan azab yang pedih. Berarti ayat ini ancaman atau bukan? Ancaman. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan hadis Nabi SAW. Yang meninggalkan hadis Nabi SAW karena tidak sesuai dengan perkataan gurunya. Ya tapi kan guru saya hebat Ustaz. Best apa tadi? Best of the best. sehebat-hebatnya gurumu tetap tidak lebih hebat dibandingkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diperingatkan di dalam ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Siapapun yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia merasa khawatir untuk ditimpa dengan fitnah atau siksaan yang pedih. Atadri man fitnah? Kata Imam Ahmad, tahu enggak kalian fitnah itu apa? Beliau bertanya kepada muridnya yang sedang diajari, tahu enggak fitnah itu apa? Al-fitnatu asyirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. Makanya dari sini, perbuatan ini itu termasuk syirik ketaatan. Orang meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lebih milih perkataan gurunya, itu termasuk syirik ketaatan. Karena fitnah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, bisa saja orang yang menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg. Allah hukum dengan memasukkan penyimpangan di dalam hatinya, fayahlak, akhirnya dia binasa. Jadi menyelisih hadis Nabi itu enggak mudah, enggak ringan, enggak gampang. Kita harus ta'zim kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu kita tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Kayak Imam Ahmad ini, begitu tahu hadis Nabi diamalkan. Hadis Nabi tahu diamalkan. Bahkan beliau pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama dinaran au dinarain. Nabi beliau Imam Ahmad baca ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam. Kemudian memberi upah tukang bekamnya itu dengan nominal 1 dinar atau 2 dinar. 1 dinar itu berapa? Sekian juta. Kalau misalnya 1 dinar 1 juta setengah, berarti 2 dinar berapa? 3 juta. Nabi SAW pernah dibekam, lalu beliau bayar tukang bekamnya dengan nominal segitu. Begitu Imam Ahmad baca hadis tersebut, langsung panggil tukang bekam. Padahal beliau lagi gak butuh bekam. Beliau pengen apa? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Walaupun bukan sebuah kewajiban, tapi beliau sudah terbiasa ketemu hadis Nabi diamalkan. Maka beliau panggil tukang bekam, tolong bekam saya. Begitu selesai bekam, kasih berapa? 1 dinar atau 2 dinar. Habis ini praktek ya. Karena rata-rata orang habis dibekam, jazakallah khair. Masih mending ngomong jazakallah khair. Padahal Imam Ahmad itu hafal berapa hadis? Orang itu bisa dapat gelar al-hafiz dalam ilmu hadis itu kalau hafal berapa? Alfa-alfi hadis. Alfa-alfi, nolnya 6. Berapa? 1 juta hadis. Dan Imam Ahmad tahu hadis amalkan, tahu hadis amalkan. Coba kira-kira antum Arba'in Nawawi itu sudah diamalkan semuanya atau belum? Makanya ilmu yang kita dapatkan tidak seberkah ilmu yang didapatkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena mereka dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Gak ditumpuk-tumpuk. Makanya harusnya nih ya, yang senior-senior, santri-santri yang senior ini harusnya semakin senior semakin mengisi shof pertama. Karena ilmunya lebih apa? Banyak. Jangan sampai semakin senior semakin melorot apanya? Shofnya. Semakin senior harusnya semakin ke depan. Karena semakin banyak ilmu yang dimiliki. Jangan kalah dengan yang apa? Junior-junior. Semakin senior, semakin besar, semakin mengayomi santri-santri yang belum paham banyak. Bukan malah membuli. Tambah gede, tambah bully. Tua-tua, keladi. Makin tua, makin menjadi. Jangan gitu. Anda itu besar fisik bukan untuk membuli anak kecil. Udah kecil dipukuli lagi. Mana ada punya ilmunya mana? Punya ilmu amalkan. Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabiri. Bukan termasuk golongan umatku yang tidak menyayangi yang muda atau tidak menghormati yang tua. Nah, betul bu? Meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perkataan manusia biasa, termasuk syirik dalam ketaatan. Meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran perkataan manusia biasa, termasuk syirik dalam ketaatan. Saya ulangi sekali lagi. Meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran perkataan manusia biasa, termasuk syirik dalam ketaatan. Nah, sunnah di sini bukan maksudnya sunnah yang sifatnya kalau dikerjakan itu apa? Berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa, bukan itu. Sunnah di sini adalah tuntunan Nabi secara umum, ya. Bukan itu maksud dari sunnah yang kita sebutkan di sini. Bukan maksudnya nafilah. Ya, bukan. Tapi sunnah maksudnya adalah tuntunan Nabi secara umum. Baik. Jadi yang terakhir, Iqra. An Adi ibni Hatim. An Adi ibni Hatim. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam dulunya termasuk ahlul kitab. Dulunya termasuk ahlul kitab. Beliau mendengar Nabi SAW membaca ayat ini. Apa ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Para ahli kitab itu telah menjadikan pemuka agamanya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang isinya menceritakan perilaku jeleknya ahlul kitab. Apa perilaku jeleknya ahlul kitab? Mereka menjadikan pemuka-pemuka agamanya, ulamanya atau ahli ibadahnya itu sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepada beliau. Aku di sini siapa? Adi. Adi berkata kepada siapa? Nabi SAW. Inna lasna na'buduhum. Wahai Rasul, perasaan dulu kami, berarti ini Adi lagi menceritakan apa? Masa lalunya, saat masih jadi ahlul kitab. Perasaan kami dulu enggak menyembah tokoh-tokoh agama kami. Lasna na'buduhum. Kami enggak merasa menjadikan mereka sebagai sesembahan saat kami dulu masih ahlul kitab. Adi ketika menyampaikan ini niatnya apa? Protes atau pengen tahu? Hah? Protes atau pengen tahu? Pengen tahu. Na'udzubillah, enggak mungkin Adi itu menentang Al-Quran atau menentang hadis Nabi, enggak. Tapi Adi ini pengen tahu maksudnya apa dari ayat tadi. Kami enggak merasa kok menjadikan pemuka agama kami sebagai sesembahan selain Allah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna?" Kamu apa enggak ingat pemuka-pemuka agamamu itu dulu kan biasa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Terus kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Alias mentaati fatwa pemuka agama kalian yang menyelisihi agama Allah. Bukankah demikian? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Apa engkau enggak ingat juga dahulu pemuka agama kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut mengikuti apa yang mereka fatwakan? Faqultu bala. Iya wahai Nabi, kami itu lakukan yang seperti itu. Qala fatilka ibadatuhum, ya itulah bentuk penyembahan kepada tokoh agama. Berarti Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Adi bahwa ibadah itu tidak melulu sujud, ibadah itu tidak melulu sholat, ibadah itu tidak melulu puasa. Betul mungkin kamu sholatnya untuk Allah bukan untuk pemuka agama. Betul mungkin puasamu untuk Allah bukan untuk pemuka agama. Tapi ketaatanmu telah engkau persembahkan kepada selain Allah, dan itulah syirik. Karena ketaatan juga termasuk apa? Ibadah. Bisa dipahami? Berarti apa wajib istilahnya? Uktubu. Termasuk kesyirikan. Menaati ulama dalam penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah termasuk kesyirikan. Menaati ulama dalam penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah atau pengharaman sesuatu yang dihalalkan Allah, atau pengharaman sesuatu yang dihalalkan Allah. Saya ulangi, termasuk kesyirikan menaati ulama dalam penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah atau pengharaman sesuatu yang dihalalkan Allah. Angkat suaranya. Gak dengar deh. Yang tadi. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab lagi. Pas jam 9. Besok pagi ba'da subuh kita akan lanjutkan. Cuman apakah kita akan ambil satu bab lagi atau kita akan sampaikan nasihat kemudian tanya jawab, kita lihat aja besok. kita lihat aja besok. Kalau punya pertanyaan disiapkan aja pertanyaannya, ya besok bisa disampaikan, insya Allah. Jadi kita belum bisa memastikan apakah besok akan kita lanjutkan satu bab lagi atau ada nasihat secara umum. Kemudian tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.